An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Sahabat Abu Hurairah menyebutkan, "Wala ra'aitu syai'an ahsana min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam." Dan tidaklah aku melihat sesuatu yang lebih baik, lebih indah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sudah kita bahas ini, bagaimana apa wajahnya yang seakan-akan bersinar. Yang di sini katakan ka'anna syamsa tajri fi wajhihi. Seakan-akan matahari berlari di wajahnya. Berputar, beredar. Sedangkan dalam riwayat yang lain disebutkan seperti apa? Rembulan. Wa ma ra'aitu ahadan asra'a fi mishyatihi min Rasulillah sallam. Dan tidaklah aku melihat seorang pun yang lebih cepat dalam cara berjalannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ka'annamal ardu tutwa lahu. Seakan-akan bumi itu dilipat untuk beliau. Nah, di sini wallahu alam keterangan kenapa beliau seakan terlihat berjalan cepat. Yang susah nanti di akhir akan disebutkan susah ditandingi oleh siapapun di antara para sahabat. Karena seakan-akan bumi itu dilipat, langkahnya satu langkah biasa ternyata itu melebihi langkah orang lainnya. Sehingga dikatakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Inna lanujhidu anfusana." Kami sampai memaksa kepayahan, kesulitan mengikuti cara jalannya Rasulullah SAW tadi. "Wa innahu la ghairu muqtarithin." Dan sungguh bagi beliau itu perkara yang biasa saja. Bukan perkara yang sulit. Maka ini diantara kekhususan yang Allah berikan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis berikutnya, hadis yang sudah pernah kita baca, hadisnya Ali radhiyallahu anhu. Qala haddatsana Ali bin Hujr wa ghairu wahidin qalu haddatsana Isa bin Yunus an Umar bin Abdullah maula Ghufrah qala ahbarani Ibrahim ibn Muhammad min waladi Ali ibn Abi Talib qala. Sahabat Ali radhiyallahu anhu menceritakan kana Ali ibn Ali idza wasafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Dahulu kala putranya Ali menceritakan bahwa bapaknya yaitu Ali jika mensifati Rasulullah, salah satunya menceritakan tentang apa? Cara berjalan. Kana idza masha taqalla'a ka'annama yanhattu min sababin. Dahulu kala beliau jika berjalan itu taqalla'a. Yaitu apa? Kakinya itu menginjak tanah dengan kuat. Ka'annama yanhattu min sababin. Seakan-akan turun dari lereng bukit. Jadi Beliau kalau berjalan kakinya menghentak dengan kuat supaya apa? Atau seperti apa? Seperti orang yang turun dari lereng. Dia akan menghentakkan kakinya dengan kuat supaya tidak tergelincir. Demikian pula hadis terakhir yang disebutkan di sini, qala haddatsana Sufyan ibn Waqi qala haddatsana Abi anil Mas'udi an Utsman ibn Muslim ibn Hurmuz an Nafi ibn Jubair ibn Mut'im an Ali ibn Abi Talib qal kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza masha takaffa takaffuan kaannama yanhattu min sababin. Dahulu kala Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau berjalan itu kita katakan apa, takaffa dulu, tegap seakan-akan turun dari lereng sebuah bukit. Nah, ini menambahkan apa yang pernah kita baca. Kemudian bab selanjutnya, ini babnya pendek. Bab ke-20, bab ma jaa fi taqannu'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Taqannu' ini juga sudah sempat kita bahas ketika kita membahas tentang Rasulullah SAW minyak rambut Rasulullah SAW. Tentang rambut beliau, beliau apa? Meminyaki rambutnya. Dan kadang menutup kepalanya dengan kain. Dan kain tadi apa? Sampai berubah warna. Disebabkan minyak rambut yang kemudian apa? Meresap ke kain tersebut. Sedangkan taqannu' sendiri adalah meletakkan kain di atas kepala. Dan diterangkan oleh Syekh Abdul Razzaq bahwa ini adalah hajah, bukan adah beliau. Artinya beliau melakukan itu di saat siang hari panas atau ketika beliau ingin menyembunyikan diri. Nah, beliau menutup kepalanya dengan kain. Itu disebut taqannu'. Sehingga Imam At-Tirmidzi mengatakan bab ma jaa fi taqannu'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang hadis-hadis yang datang menjelaskan tentang taqannu'nya, menutup kepalanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu hadis yang beliau sebutkan di sini, hadis yang telah kita baca. Dan diterangkan hadis ini lemah secara sanadnya. Qala hadatsana Yusuf ibn Isa, qala hadatsana Waqi, qala hadatsana Rabi ibn Sabih an Yazid ibn Aban. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthirul qina'a. Dahulu kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak menggunakan apa? Minyak rambut di kepalanya. Ka'anna thawbahu thawbu zayyad. Sampai-sampai bajunya seakan seperti baju tukang minyak karena banyaknya minyak rambut yang mengenai bajunya. Nah, Syekh Abdul Razak menyebutkan hadis lain yang sebenarnya lebih tepat disebutkan di sini, yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Beliau menceritakan bainama nahnu yawman julusun fi baiti Abi Bakrin fi nahri dhahirati qala qailun li Abi Bakr. Ummul Mukminin Aisyah bercerita ketika kami pada suatu hari duduk di rumahnya Abu Bakar di siang hari, ada seseorang yang berkata kepada Abu Bakar, "Hadza Rasulullah mutaqanni'an." Ini Rasulullah ya yang menutup kepalanya. Maka hadis ini lebih tepat menceritakan tentang apa? Rasulullah SAW pernah atau kadangkala menutup kepalanya. Yang kemudian beliau menukil keterangan Al-Imam Ibnul Qayyim tentang hadis ini, "Innama fa'alahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tilka sa'ati liyahtafi bidzalik." Dan sesungguhnya perbuatan Nabi SAW pada waktu tersebut untuk apa? Bersembunyi. Artinya menyembunyikan diri beliau, entah bersembunyi karena cuaca tadi panas siang hari atau dari pandangan orang. Fafi'luhu lil hajah walam takun adatuhu taqannu'. Maka perbuatan beliau ini adalah apa? Ada tuntutan kebutuhan, bukan karena kebiasaan beliau memang menutup kepalanya seperti itu. Kemudian kita beralih pada bab maja'a fi jilsati Rasulullah SAW. Bab apa-apa yang datang dari hadis-hadis dalam penjelasan cara duduknya Rasulullah SAW. Qala hadatsana Abdullah ibn Humayd. قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن حسان عن جدتيه عن قيلح بنت محرمة أنها رأت رضي الله عنها قيلح بنت محرمة seorang sahabiyah bercerita أنها رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد بهو قيلح melihat Rasulullah SAW di masjid. Wa huwa qa'idun al-qurfusa. Beliau duduk-duduk kurfusa. Apa itu duduk kurfusa? Syabda Razak menjelaskan dua sifat tentang duduk kurfusa. Yang pertama adalah sinonim dari apa? Ihtiba. Ya, antum bayangkan saja nggih. Saya jelaskan. Duduk ihtiba apa ya bahasa kita? Ihtiba itu duduk di lantai, di tanah. Kemudian dua kaki atau dua betisnya diangkat dalam posisi tegak. Kemudian kedua tangan disatukan, memeluk apa? Betis tadi. Sehingga paha dan dada itu bertemu. Apa bahasanya kita? Jadi duduk itu ya dalam posisi apa? Betis itu ditegakkan, kemudian paha ditempelkan ke perut kita. Di mana apa? Kedua tangan mengikat betis tadi. Memeluk betis tadi. Nah kadang sebagian seperti khususnya orang-orang Yaman ini fungsi lengan tadi digantikan oleh kain. Jadi, mereka punya kain, apa seperti selendang begitu ya. Nah itu diikatkan dan itu memberikan kenyamanan ketika duduk. Di mana cara duduk ini tidak boleh dilakukan ketika mendengarkan khutbah Jumat. Ada yang menyebutkan mungkin apa istilahnya dalam bahasa kita? Yang kedua, maksud dari kurfusa adalah seperti duduk iftirash. Jadi duduk bertelekan apa? Betis. Jadi kita duduk seperti duduk iftirash, kemudian apa? Menunduk ke depan. Sedakep. Sedakep itu kan tangannya saja ya, mungkin kalau sedakep itu cenderungnya duduk sedakep gitu ya. Nah, yang kedua ini iftiras, antum bayangkan duduk iftiras, kemudian antum menunduk ke bawah. Perut nempel ke paha. Kemudian tangannya disilangkan masuk ke ketiak seperti orang kedinginan. Orang kedinginan gitu ya. Itu kan biasanya sedakep itu tadi tangannya di depan dada, telapak tangan dimasukkan ke ketiak. Nah, ini juga disebut kurfusa. Maka sahabiyah Qailah ini pernah melihat Rasulullah SAW duduk dalam posisi ini. Dan lagi-lagi tentunya ini bukan cara duduk terus-menerus gitu ya. Rasulullah kalau duduk mesti seperti itu, enggak. Ya, ini sesuai dengan hajat, kebutuhan waktu itu. Falamma ra'aitu Rasulullah SAW al-mutakhasha'a fil jilsati ur'idtu minal faraqi. Ketika kemudian aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk dengan khusyuk tadi, ur'idtu minal faraqi, aku merasakan apa? Ketakutan. Ketakutan di sini bukan takut, tapi apa? Takut karena haibah, karena kewibawaan yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Ini salah satu cara duduk Rasulullah SAW. Yang kedua, qala hadatsana Sa'id ابن عبد الرحمن المحزومي وغير واحد قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد وَاضِئًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى. Pamannya Abbad ibn Tamim menceritakan bahwa beliau pernah melihat Nabi SAW mustalqiyan fil masjid, Mustalgian, kalau bahasa Jawanya ngeledak, terlentang, tidur terlentang. Baik bersandar pada sesuatu ataupun tidak, itu dikatakan mustalgin. Wadhi'an ihda rijlaihi 'ala al-ukhra, beliau meletakkan salah satu kakinya pada kaki yang lain. Baik kaki tadi menjulur atau kaki tadi apa? Dalam posisi dilipat. Artinya salah satu kakinya ditegakkan, kemudian apa? Diletakkan kaki di kaki yang lain. Dan tentu ini posisi yang dilakukan di saat apa? Seorang bersendirian. Atau pada sekelompok kecil orang. Orang-orang dekat beliau. Ya. Karena posisi ini posisi istirahat. Tidak beliau lakukan di depan apa? Khalayak ramai. Terlebih ada juga larangan ternyata untuk tidur atau duduk dalam posisi apa ini? Terlentang seperti ini. Sebagaimana disebutkan dalam Sahih Muslim. Bahwa Nabi SAW melarang seorang mengangkat kakinya, meletakkan di kaki yang lain dalam keadaan dia apa? Tidur terlentang. Nah, bagaimana tentang larangan ini sedangkan Nabi SAW melakukan? Maka diantara maslak para ulama, cara para ulama menggabungkan dua hadis ini, bahwa larangan ini berlaku bagi yang ditakutkan apa? Terbuka auratnya. Misalnya apa? Bagi bapak-bapak yang pakai sarung, ternyata sebagian kadang pakai sarung itu tidak pakai dobelan, gitu ya? Tidak pakai sirwal, tidak pakai celana panjang di dalamnya. Nah, ini gak boleh. Kemudian apa? Duduknya terlentang seperti ini, kemudian apa? Jegang istilahnya gitu ya, kakinya dinaikkan ke yang lain karena ditakutkan terbuka auratnya. Tapi kalau yang seperti ini adalah orang yang mengenakan apa? Sirwal, celana panjang, maka ini bukan perkara yang dilarang. Wallahualam. Kemudian yang ketiga, qala hadatsana Salamah bintu qala hadatsana Salamah bin Ibnu Shabib qala hadatsana Abdullah bin Ibrahim al-Madani قال حدثنا إسحاق بن محمد الأنصاري عن ربيه بن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه عن جده أبي سعيد الخدري. Sahabat Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, قال كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا جلس في المسجد احتبى بيديه. Dahulu kala Rasulullah SAW jika duduk di masjid, beliau melakukan ihtiba dengan kedua tangannya. Nah, ihtiba tadi sudah dijelaskan. Apa tadi ihtiba? Salah satu makna dari duduk kurfusa. Di antara makna duduk kurfusa adalah apa? Ihtiba. Jadi duduk kakinya apa betisnya diangkat gitu ya. Diangkat itu dalam arti ditegakkan, kemudian apa kedua tangannya memeluk betisnya tadi atau tulang keringnya. dari arah depan gitu ya. Ya, ini beberapa hadis yang menceritakan tentang cara duduk beliau. Kemudian beralih pada bab berikutnya. Bab ma ja'a fi tuka'ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang apa-apa yang datang dalam penjelasan tuka'ah. Apa itu tuka'ah? Tuka'ah adalah sesuatu yang dijadikan sandaran. Kalau ittaka'a yattaki'u itu bersandar, maka tuka'ah adalah sandarannya. Nah, apa yang biasa digunakan oleh Rasulullah dulu untuk bersandar ketika duduk? Subhanallah, gitu ya. Sampai seperti ini. Para sahabat itu menceritakan kita keseharian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini akan membangun kedekatan kita dengan beliau. Lagi-lagi saya katakan apa? Meskipun kita terpisah waktu dengan beliau, dengan membaca seperti ini seakan kita hadir. Seakan buku ini apa? Mesin waktu begitu ya. Jadi kalau orang barat membayangkan punya mesin penjelajah waktu. Maka sebenarnya kita punya mesin tersebut, yaitu kitab-kitab para ulama. Hadis-hadis sahabat yang disebutkan para sahabat radhiyallahu anhu radhiyallahu anhum ajma'in. Tinggal masalahnya kita mau baca atau tidak. Ini kalau kemarin ada salah seorang teman yang menyebutkan, meringkaskan sedikit gitu ya, memotivasi kita untuk terus mempelajari bab ini gitu ya. Bahwa salah kalau digambarkan, dan setelah baca itu semalam saya melihat sebuah gambar begitu ya, yang menggambarkan seakan itu Rasulullah SAW. Laki tua, bungkuk, rambutnya putih, jenggotnya putih semua. Inilah salah kaprahnya. Bahwa kewibawaan itu dari apa, pancaran semuanya yang serba putih, sampai rambutnya, jenggotnya putih. Padahal ternyata apa? Ubannya tidak lebih dari 20 helai. Jalannya tegap. Nanti ya. Maka hal-hal seperti ini semoga menjadikan kita semakin mencintai beliau. Dan cinta itu kita buktikan dengan beritiba kepadanya. Berkata penulis rahimahullah, qala haddatsana Abdul Abbas ibn Muhammad Ad-Duri Al-Baghdadi, qala haddatsana Ishaq ibn Mansur عن إسرائيل عن سماك ابن حرب عن جابر ابن سمرة سبب جابر ابن سمرة رضي الله عنه قال berkata رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة على يساره. Aku pernah melihat Rasulullah SAW bertelekan, bersandar kepada bantal pada sisi kiri tubuh beliau. Dan lagi-lagi seperti ini perkara yang mubah. Jadi perkara posisi duduk, posisi kita berbaring, ini perkara yang mubah. Memang dianjurkan untuk ketika kita tidur, memulai tidur kita berbaring ke sisi kanan. Tapi bila apa, ada sebagian tidak terbiasa, belum terbiasa, atau mungkin ada sakit sesuatu di apa, sisi tubuh sebelah kanan, dia ingin berbaring ke sebelah kiri, ini perkara yang mubah. Jangan kemudian memandangnya seakan apa, ini perkara yang haram. Dan perkara apa, tidur tengkurap, ini juga perkara yang para ulama berbeda pendapat. Hadis tentang tidur tengkurap itu tidurnya ahli neraka dikatakan lemah oleh sebagian, termasuk ketika Syekh bin Baz ditanya tentang masalah itu, beliau mengatakan, aku tidak tahu ada hadis yang sahih mengenai perkara ini, dan aku terbiasa karena ini tidur yang nyaman bagi beliau. Maka di sini diceritakan bahwa Nabi sendiri pernah sallallahu alaihi wasallam berbaring bertelekan dengan apa, bantal di sebelah kiri tubuh beliau. Jadi kadang memang keadaan tertentu menuntut, entah karena apa, posisi ruangannya atau tubuh yang sedang apa, mengalami sesuatu yang nyaman dengan apa, berbaring ke sebelah kiri. Hadis kedua, qala hadatsana Muhammad bin Mas'adah qala hadatsana Bishr ibn Mufaddal qala hadatsana Al-Jurari an Abdurrahman ibn Abi Bakrah an abihi Abu Bakrah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallam. Ini hadis yang sering kita dengar. Bersabda Rasulullah sallam, ala uhadditsukum bi akbaril kaba'iri. Dalam pembahasan kita Kitabul Kaba'ir karya Al-Imam Adz-Dzahabi disebutkan hadis ini. Rasulullah mengatakan, maukah kalian aku ceritakan, maukah aku ceritakan kepada kalian tentang dosa besar yang paling besar? Qalu bala. Para sahabat mengatakan, tentu ya Rasulullah, ya wahai Rasulullah. Qala, beliau mengatakan, al-isyraku billah. Berbuat kesyirikan terhadap Allah. Inilah salah satu dosa atau satu-satunya dosa yang bila dibawa mati tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah salamah wal afiyah. Kemudian beliau mengatakan yang kedua, wa uququl walidain. Dan durhaka kepada orang tua. Ini betapa besarnya Islam meletakkan hak orang tua terhadap anak-anaknya. Disandingkan dengan haknya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Qala wa jalasa Rasulullah sallam wa kana muttaki'a. Poinnya di sini. Kemudian Abu Bakar menceritakan, maka duduklah Rasulullah sallam yang sebelumnya dalam keadaan bersandar. Maka seseorang ketika menjelaskan sesuatu duduk bersandar ini bukan perkara yang tercela. Entah bersandar pada kursi yang ada sandarannya atau duduk di lantai kemudian apa sambil bersandar pada tiang, dinding atau yang sejenisnya. Karena ini dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau duduk sempurna yang tadinya apa? Bersandar. Karena ingin mengingatkan suatu perkara penting. Bukan karena apa? Perkara ini lebih besar daripada durhaka kepada orang tua. bukan lebih besar daripada syirik terhadap Allah, tapi karena perkara ini mudah terjadinya pada manusia. Begitu banyaknya terjadi pada manusia. Apa itu? Ala wa qawluz zur. Qala wa syahadatuz zur. Au qawluz zur. Dikatakan, dan persaksian palsu atau perkataan yang dusta. Maka ini perkara yang perlu diwaspadai. Qala fama zala Rasulullah SAW yakuluha hatta kulna laytahu sakat. Dan Rasulullah SAW ketika mengingatkan dua hal ini, terus diulang-ulang-ulang sampai kami berharap beliau diam. Berharap diam ini bukan karena apa, bosan mendengarkan nasihat, tapi karena kasihan. Begitu semangatnya Rasulullah SAW ingin mengingatkan bahayanya ucapan persaksian dusta ini. Itu yang dijelaskan para ulama, kenapa Rasulullah SAW sampai merubah posisi duduknya dan mengatakannya secara berulang-ulang. Bukan karena apa, dia lebih besar dosanya dari syirik. Bukan karena dia dosanya lebih besar dari durhaka kepada orang tua. Tapi betapa mudahnya kemudian lisan ini berkata atau bersaksi dusta. Nasallahu alaihi wasallam wal afiyah. Kemudian hadis berikutnya, qala hadatsana Qutaibah ibn Sa'id qala hadatsana Syarik an Ali ibn al-Aqmar an Abi Juhaifah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallam amma ana fala akulu muttaki'a. Sedangkan aku, kata Nabi sallam, tidak makan sambil bertelekan pada sesuatu. Demikian pula hadis berikutnya, qala hadatsana Muhammad ibn Bashar qala hadatsana Abdurrahman ibn Mahdi qala hadatsana Sufyan an Ali ibn al-Aqmar qala sami'tu Aba Juhaifah yaqulu qala Rasulullah la akulu muttaki'an. Aku tidak makan sambil bertelekan sesuatu. Nah, sebagian menjelaskan ini letter lex gitu ya, sehingga anak-anak ini kadang melihat orang tuanya makan duduk di kursi yang ada sandarannya, kemudian punggungnya nempel di kursi tadi, kemudian mengingatkan, enggak boleh lo duduk sambil bersandar. Nah, ini kelihatannya karena salah penjelasan dari mungkin gurunya, ustazahnya, dan sebagainya. Maka para ulama menjelaskan maksud duduk bersandar ini adalah sambil tiduran. Satu. Atau sambil bersandar pada bantal atau sejenisnya ke sebelah kanan ataupun sebelah kiri, kemudian dia makan. Ini kalau digambarkan cara makannya para raja-raja yang sombong dulu, sambil duduk di bantal-bantal itu, kemudian senden gitu ya, atau bertelekan kanan atau kiri, kemudian mereka sambil makan. Jadi, nah, ini sebuah kesombongan dan membahayakan pencernaan, diterangkan Ibnu Qayyim. Maka terlarangnya karena dua hal ini, menunjukkan sifat sombong dan membahayakan pencernaan. Jadi bukan kemudian nggak boleh kalau kita makan pakai duduk pakai kursi yang ada sandarannya bukan? Jadi perlu difahami tentang larangan makan sambil apa? Bertelekan pada sesuatu bersandar ini. Kecuali memang apa? Kita duduk di kursi yang ada sandarannya sambil sedikit dilosor gitu ya. Sedikit punggungnya ditarik ke belakang, kemudian kaki agak maju ke depan. Nah, ini masuk dalam larangan tadi. Tapi kalau hanya bersandar biasa, bahwa kita duduk tegak, kemudian memang ada sandaran untuk punggung kita, nah ini tidak masuk dalamnya. Wallahu a'lam. Kemudian hadis yang lain qala hadatsana Yusuf ibn Isa qala hadatsana Waqi' qala hadatsana Israil an Simak ibn Harab an Jabir ibn Samurah qala ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam muttaki'an 'ala wisadatin. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertelekan pada apa? Bantal. Dalam riwayat ini tidak ada tambahan tadi apa? Pada posisi sebelah kiri beliau. Kemudian bab terakhir yang bisa kita ambil di kesempatan pagi hari ini tentang Rasulullah SAW pernah bertelekan pada tubuh seseorang. Artinya apa? Berpegangan di sini. Bab majaa fi tika'i Rasulullah SAW. Dan kisah ini juga pernah kita baca ketika menyebutkan tentang jenis baju beliau, pakaian beliau. Qala hadatsana Abdullah ibn Abdurrahman, qala hadatsana Amr ibn Asim, qala hadatsana Hammad ibn Salamah an Humaid, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallam kana syakiyan. Dahulu kala ketika Nabi SAW sakit, fakharaja, kemudian beliau ingin keluar, yatawakka'u ala Usama ibn Zaid. Beliau pun apa? Bertelekan, berpegangan kepada Usama ibn Zaid. Wa alaihi thawbun qitri qad tawashshaha bihi fasalla bihim. Dan beliau mengenakan baju qitri, yaitu jenis kain yang ditenun di mana? Di Yaman, yang beliau selempangkan, beliau selendangkan di pundak beliau, kemudian beliau salat mengimami para sahabat. Poinnya pada apa? Beliau bertelekan, berpegangan pada Usama ibn Zaid. Maka kadang kalau apa? Sebagian sambil nunggu kajian gitu ya. Tapi jangan pas kajian. Atau setelah kajian, nunggu waktu sholat, itu sendenan kepada temannya. Enggak ada sendenan tempat yang lain, gitu ya. Maka, ini enggak masalah. Ya. Tetapi jangan sembarang orang, gitu ya. Orang yang memang, ya kita pandang, punya kedekatan dengan kita. Mungkin juga masih kuat, gitu ya. Nah, sebelahnya orang sepuh, enggak kenal, kita senderi, gitu ya. Jangan. Baik, hadis kedua di bab ini, qala hadatsana Abdullah ibn Abdurrahman, qala hadatsana Muhammad ibn al-Mubarak, qala hadatsana Atha ibn Muslim al-Khaffaf al-Halabi, qala hadatsana Ja'far ibn Burqan, an Atha ibn Abi Rabbah, an al-Fadl ibn Abbas, qala Fadl ibn Abbas radhiyallahu anhu menceritakan, dakhaltu ala Rasulillah sallam fi maradhi alladhi tuwfiya fihi. Aku masuk menemui Rasulullah sallam dalam sakit yang beliau wafat karenanya. Wa ala ra'sihi isabatun safra. Dan di dekat kepalanya ada kain berwarna kuning. Ini menunjukkan beliau tidak membiasakan warna tertentu. Kita sudah baca apa? Ada yang merah, ada yang loreng, ada yang hijau, ada yang hitam. Fasallamtu alaih. Kemudian aku memberikan salam kepada beliau. Faqala, tentu beliau setelah menjawabnya, beliau mengatakan, ya Fadl, wahai Fadl, qultu labbaika ya Rasulullah. Qala ushdud bihadhil isabati ra'si. Talikan dengan kain ini kepalaku. Dan ini yang pernah saya sarankan kepada teman-teman untuk mendengarkan ceramah tentang apa detik-detik wafatnya Rasulullah SAW. Begitu beratnya apa yang dirasakan oleh Rasulullah SAW, di mana setiap kali beliau ingin berangkat untuk sholat bersama para sahabat pingsan. Ya. Nanti begitu siuman, beliau mengusap kepalanya dengan air, ingin berjalan lagi, pingsan lagi. Salah satunya apa yang diceritakan di sini? Beliau merasakan sakit kepala yang luar biasa. Yang dalam hadisnya Abdullah ibn Mas'ud, bahwa apa yang beliau rasakan itu dua kali lipat yang dirasakan manusia biasa. Dan ini juga menunjukkan adanya ikhtiar, adanya usaha. Ketika beliau merasakan sakit pada kepalanya, dia minta tolong kepada Fadl. Wahai Fadl, ikat kepalaku ini dengan apa? Kain ini. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qala fa'altuhu thumma qa'ada. Maka aku lakukan perintah beliau tadi, kemudian beliau duduk. Fawada'a kaffahu ala mankibayya atau mankibi. Maka beliau meletakkan telapak tangannya di pundakku. Thumma qama fadakhala fil masjidi. Kemudian beliau berdiri dan masuk ke masjid. Meskipun kemudian apa dinyatakan hadis ini lemah secara sanadnya. Karena dalam hadis-hadis yang sahih lainnya disebutkan bahwa beliau tidak mampu untuk berjamaah dengan para sahabat. Tapi beratnya apa yang dirasakan beliau itu dikuatkan oleh hadis-hadis yang lain. Allahu ta'ala alam, ini yang bisa kita bacakan di kesempatan pagi hari ini. Dan besok insyaallah kita akan baca bagaimana kesederhanaan hidup beliau. Ya. Kalau kemarin kita sudah sedikit membaca tentang kain baju beliau, sarung beliau, kita akan baca bagaimana keseharian beliau dalam makan. Apa yang beliau makan? Apa lauknya? Yang lagi-lagi saya katakan, ini akan menjadi rem yang pakem bagi kita untuk tidak kebablasan mengejar dunia. Dengan selalu mengingat manusia terbaik ini, teladan kita dalam mensikapi dunia. Allahu ta'ala alam, semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.